Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, ada wacana syarat pendidikan minimal untuk calon presiden sebaiknya S1, bukan SMA seperti yang diatur sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Sujiwo Tejo. Mas Tejo, apa komentar Anda soal ini? Ini lahir dari anggapan bahwa seseorang terdidik itu kalau bersekolah. Jadi anggapan kenapa harus SMA, kenapa harus S1, itu lahir dari anggapan bahwa yang disebut educated itu adalah orang yang bersekolah formal. Nah, menurutku ini salah. Kalau lihat teori-teori dari Amerika Latin, misalkan Ivan Illich dan lain sebagainya, the schooling society, masyarakat tanpa sekolah, terus banyaknya orang yang melakukan homeschooling. Banyak beberapa teman saya, kalau nggak salah ADMS juga melakukan itu, karena ketidakpercayaan pada lembaga sekolah formal. Nah, pada tataran seperti itu, syarat untuk menjadi capres harus diukur dengan ijazah. Menurutku nggak tepat. Presiden itu pemimpin, bukan staff. Menurutku, semacam Naga Bonar itu film. Jadi bahkan kasarnya buta huruf pun nggak apa-apa. Hati nuraninya yang kuat, kedekatannya, sehingga keputusan-keputusannya berdasarkan naluri. Itu yang membedakan seorang staff sama seorang pemimpin. Jadi di dalam staff itu mesti ada banyak doktor malah, bukan cuma S1 atau S2. Ahli pertanian, ahli pertambangan, ahli ekonomi, ahli psikologi, ahli sosial. Staff itu HP-nya banyak, kirinya staff. Pemimpin paling cuma satu. Dan bahasanya juga bahasa satu. Makin besar pemimpin, makin cuma berbahasa satu bahasa. Paling Indonesia aja. Presiden mendengarkan itu semua di dalam rapat. Nah, keputusannya betul-betul naluri. Itu yang kenapa seseorang dijadikan pemimpin. Jadi naluri yang nggak ada sekolahannya. Aku mau nanya, kita sedang mau mencari staf ahli, apa sedang mau nyari presiden? Kalau sedang nyari presiden, yang penting karakter. Kasarnya buta huruf nggak apa-apa kayak Naga Bonar. Beberapa dalang yang sering ngobrol sama Pak Harto waktu itu, udah tahu bahwa Pak Harto itu bukan ahli ekonomi, bukan juga ahli pertanian, dia juga bukan ahli kepemudaan, dia militer, dia punya banyak staf, tetapi pernah ngomong berjam-jam tanpa teks tentang negeri ini harus dibangun, itu bisa menarik, dan dia seolah-olah menguasai semua hal yang didengar dari para stafnya. Jadi mestinya pemimpin diukur karakternya, nalurinya bukan dari sekolahnya. Sementara banyak contoh orang-orang, misalkan kayak Dr. Sujatmoko gitu, otodidak tiba-tiba menjadi rektor PBB di Jepang. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa dicapai tanpa sekolahan. Itu yang membuat kenapa kok anak-anak sekarang banyak yang stres, uan, ada yang dikabarkan bunuh diri, ada yang kesurupan. Karena sudah tanpa sadar dibentuk bahwa yang disebut educated people, yang disebut masyarakat teredukasi kalau sekolah formal. Akibatnya turunannya di sini, untuk jadi presiden harus S1. Padahal moral nggak ada kaitannya sama pendidikan formal. Nah, artinya kalau kita harus ngomong itu bisa saja karena mau menjaga Megawati dengan ijazah, terus mau menjaga Pak Prabowo dan Pak Wiranto dengan isu pengadilan HAM. Oke, ada isu-isu, tapi kan aku nggak bisa lihat buktinya. Yang aku bisa lihat buktinya secara nalar adalah usulan ini, S1 minimal untuk presiden, lahir dari anggapan dasar bahwa pendidikan itu harus formal. Menurut Mas sendiri, apakah wacana ini merupakan permainan politik kita? Ya pasti yang namanya politik kan permainan, pasti ada. Tapi himbauan saya sebagai orang kebudayaan, pasti saya tidak akan ngomong, hei para politisi, janganlah kau jegal Megawati dengan persyaratan ijazah S1. Saya pasti nggak ngomong gitu. Yang saya ngomong dari segi kebudayaan, hei orang-orang, tahukah kalian bahwa pendidikan itu bukan satu-satunya bisa dicapai melalui pendidikan formal. Banyak orang yang SD nggak lulus atau SMP nggak lulus tapi jadi pengusaha tanpa master-masteran kayak Bob Sardino. Kalau Mas melihat, wacana ini akan dibawa kemana? Akan benar diterapkan atau kita akan tetap pakai aturan yang lama? Yakni minimal pendidikan untuk capres itu SMA. Saya nggak tahu, itu sudah masalah persoalan politik kan. Tapi setahu saya, karena politik itu berkaitan sama opini, kalau opini masyarakat keras menolak ini, nggak akan dilakukan. Tetapi saya nggak yakin penolakan masyarakat akan keras, karena masyarakat sendiri pikirannya udah teracuni bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sekolah formal, kampus. Saya nggak tahu, kayaknya perlawanan dari masyarakat nggak akan sekeras, karena masyarakat sendiri pikirannya udah teracuni. Jarang sekali mereka mengakui orang-orang kayak, yaitu tadi, Dr. Sujatmoko, Sahrir, dan lain sebagainya, yang otodidak. Demikian budayawan Sujiwo Tejo, saya Wendy Lim.